panggil. Siapa Dr. Bal? Saya tak kenal bang, sumpah saya tak kenal bang. Tahu kau kenal Dr. Bal? Bang, saya tak tahu bang, saya tak kenal pun dia bang. Banyak kali saya cakap. Bang, ini saya sumpah lah bang. Sumpah saya lapar bang. Minggu saya tak makan. Sedap bang. Ini sedap. Sikit. Apa kau cakap ni? Apa kau cakap? Ha? Aku nak tahu mana Mayfly. Okay. Jam ni baru boleh borak bang. Okay. Dia ni? Aku ada brand, aku ada run, aku ada loud bang macam ada gun. Aku ada rival, aku ada enemy. Dia nak beef, aku bagi sekali bun. Aku ada heat, dia nak lagi. Korang nak skr, aku ada key. Ya aku lokal, kepala overseas. Pukul aku gila macam aku Bruce Lee. Kalau bareng ku boy, aku mantol. Aku ada fly tank, sebiasa full. Aku ada kick, gila memang goal. Acara ku lain, bukan internet troll. Aku tak ada plug, tapi lagu penuh electric. Tanah deal sama dulu penuh dengan dirty trick. Baru semua gila, dope gila macam bawa brick. Semua sehat belaga, tapi dalam lagu semua sick. Udahlah susah-susah sampai sini. Boleh pelati yang main benci-benci. Jagalah pokok aku tanti. Sorry bayar ini ku menang lagi. Sibu Sarawak, cuba try teka ai apa nama. Muka macam masa TV pernah nampak. Kid Sante, anak laki Sarokan, Dulu korang kata aku tak bakat, Sekarang cuba claim macam mak angkat, Ayo kid, mana studio dekat, Ku malas sangkat, Budak India bawa kita mewah bukan balik. Budak India bawa kita mewah bukan balik. Budak India bawa kita mewah bukan bawa taxi. Santi sudah belikan rumah untuk mak bapak. Bawa awet makan apa je. Power dia tak lecil. Boleh cuti ya, makan dalam belanja bil. Halamak. Udahlah susah-susah sampai sini. Halamak. Boleh pelari yang main benci-benci. Halamak. Jagalah pokok aku tanti. Halamak. Sorry bayar ini ku menang lagi. Aku ada gang professional. Running with my clique, international. Terlalu banyak yes ya, jarang dapat no. Terlalu banyak show ya, jarang tak penuh. So make it move, we make it move. Tak ada jalan singkat, tak ada jalan pintas. Nak duit, tingkat-tingkat terpaksa. Kerja keras, awet-awet. Korang tepikan macam ku pakai susuk tercucuk. Dah masuk, tak undur. Tengok bawah dia duduk, tak kisah dia hanggur. Alamak lupa nama, alamak siapa dah. Gua kata kisah Luna White. Oh bawa dia banyak mulut nak benci. Cakaplah apa aku tak henti. Susah-susah sampai sini, nak langgar ku tak lari. Sorry bro, hari ni kami menang lagi. Alamak, udahlah susah-susah sampai sini. Alamak, boleh pelari yang main benci-benci. Alamak, jagalah pokok aku tanti. Alamak, sorry bayar ini ku menang lagi. Ataupun brother, kita sikit lagi kena tangkap. Relax, santai. Aku dengar, bos ada plan. Ya ke? Big boss, phone call. Listen, I need a plane. We're leaving Malaysia tonight. Dr. Ba, mulai kapan kamu suka musik dangdut?